Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan perlindungannya sehingga kita alhamdulillah dapat bertemu di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah, dan di bulan yang penuh dengan segala amalan yang Allah lipat gandakan di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin Para pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membawakan yaitu dari surat At-Taubah ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah. Artinya mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Ayat ini adalah menekankan kita harus berhati-hati dalam arti untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sisi lain kita merasakan ini adalah hal yang bagus, tapi ketika melihat syariat Allah, aturan yang sudah digariskan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan perbuatan kita itu bisa jadi tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang sangat-sangat berbahagia yang kita kaji saat sekarang ini adalah menunjukkan bahwasanya bagaimana kita sebetulnya harus ridho terhadap kepada Allah, bagaimana kita seharusnya ridho, mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Karena di sini ayat ini sangat berkaitan dengan kajian kita yang sebelumnya, yaitu tentang sumpah mereka. Dan saat ini juga artinya juga bersumpah, Ustaz Zainal. Ya. Bersumpah artinya ingin mencari dan merekrut bahwasanya orang itu akan senang kepada kita. Kira-kira ini kan banyak sekali arti ridho di sini, Ustaz. Ya. Ridho mungkin dalam bentuk kasih sayang. Ridho dalam bentuk senang. Ridho dalam bentuk hal-hal yang lainnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang fasik, ini sudah jelas bahwasanya keridhaan yang seperti ini, inilah yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat tegas mengatakan dalam ayat ini, la yardha, fa innallaha la yardha. Artinya Ustaz, ketika memakai ayat ini dengan harfu inna, taukid, taukid itu artinya penekanan. Seakan-akan di situ ada sumpah yang Allah berikan kepada kita, innallaha la yardo. Yeah. Sungguh Allah itu subhanahu wa ta'ala itu memang betul-betul tidak ridho. Dari apa? Dari perilaku dan sikap orang-orang fasik. Kira-kira pengertian ridho dan kaitannya dengan fasik ini gimana, Ustaz, sehingga Allah tidak ridho? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul terkait erat dengan ayat 96 dari surat At-Taubah ini. Kaitan ridho dengan orang fasik. Fasik itu artinya berasal dari bahasa Arab fasaqatir rutubah, yaitu kurma yang telah matang sehingga biji terlepas dari kulitnya. Jadi sangkingkan matangnya, kalau masih mengkal dia, biji dan kulitnya itu masih lengket dan begetah masih, ya kan, belum layak untuk dimakan. Jadi begitulah hakikat fasik. Fasik itu, hakikat fasik itu mudah dimakan oleh orang. Sebagaimana kurma, kalau sudah fasik, sudah lekang antara biji dengan kulitnya, sehingga kita nikmat memakannya karena sudah layak makan. Begitu juga dalam istilah agama, orang yang fasik itu mudah diganggu oleh setan. Kenapa? Karena dia telah melepaskan dirinya dari ikatan Islam, dari ikatan bersama Allah dan Rasulnya. Orang yang sudah tidak terikat dengan Allah dan Rasulnya, dengan Islam, maka dia sudah bagikan orang yang sudah tidak mempunyai pegangan hidup. Kalau sudah tidak mempunyai pegangan hidup, Al-Quran tidak pernah disentuh, apalagi di bulan mulia ini, seharusnya kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran, tapi pada waktu bulan mulia ini pun dia tidak menyentuh Al-Quran, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang telah lepas ikatan. Iya. secara umum. Tetapi makna fasik yang paling real itu ada dua. Fasik yang keluar dari agama itu adalah kaum kafir dan kaum munafik, kaum musyrik, karena dia memang sudah tidak mempunyai ikatan sehingga dia disebut dengan keluar, habis. Beriman pun tidak kepada Allah, beriman pun kepada Rasulullah juga tidak. Ini fasik yang pertama. Yang kedua, fasik masih di dalam bingkai Islam. Ya, jadi fasik khorijal millah, fasik dakhilal millah. Orang fasik tapi dia statusnya Islam. Apa maksud fasik tapi statusnya Islam? Mereka itulah orang Muslim yang melakukan dosa-dosa besar. Dia berzina, dia mencuri, mengkonsumsi, menjual narkotika misalnya. Saya rasa itu juga termasuk dosa besar itu sahabat Fajrul ya. Karena apa? Karena dia bisa membunuh ribuan orang itu. Nah, itu dia fasik. Jadi ada tersirat gini Ustaz. Iya. Tapi sebelumnya nih sahabat Fajrul, orang yang seperti ini tentu saja Allah tidak rela. Tadi hubungan antara fasik dengan rela. Ridho, layardo. Kenapa Allah tidak riardo? Ketika dia melupakan Allah, Allah pun melupakan dia. Nasiyallahu fa nasiyahum. Ketika dia melupakan Allah, Allah wajar melupakan dia, karena memang Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ketika dia sudah tidak terikat dengan Allah, maka Allah ngapain rela terhadap orang yang tidak perlu kepada dia? Toh Allah pun kita taat pun, tetap saja Allah tidak memerlukan ketaatan kita. Tetapi ketaatan itu akan kembali kepada diri kita. Yang Ustaz jelaskan tadi itu adalah ada istilah bahasa Arab. Fasik dakhilal millah, fasik kharijal millah. Kharij itu artinya luar, dakhil itu masih di dalam, kan di dalam. Tapi ini ada istilah menjadi bahasa Indonesia, Ustaz. Jadi ada yang bertanya, apa perbedaan fasik dengan orang yang berbuat maksiat? Gimana gini, Ustaz? Iya, kalau fasik itu terkait dengan dosa besar, maksiat itu terkait dengan dosa kecil. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya dosa kecil itu bagaimana? Dosa kecil itu terkadang tidak mohon ampun pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar ini terkadang kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak terkena hududnya, karena mungkin tidak ketahuan, ada orang mencuri tidak ketahuan, tetapi dia tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diminta juga untuk mengembalikan barang-barang yang telah dia curi tersebut, ya kan? Kalau misalnya tempat yang dia mencuri itu tadi tidak dapat, maka dia diminta untuk mengeluarkan barang itu dari rumahnya, diberikan kepada panti asuhan atau apa atas nama bahwa ini bukan sedekah, tetapi ini adalah barang orang yang saya kembalikan karena tidak ada orangnya, maka saya titipkan kepada panti asuhan untuk digunakan sebaik-baik mungkin, contohnya begitu. Kembali kita kepada kata-kata tardo tadi, atau litardo, begitu Ustaz. Kata-kata ridho ini kan artinya suka. Kalau kita dalam lingkungan keluarga kan gitu. Kepala keluarga atau seorang bapak akan mengayomi anak-anaknya. Benar. Tentunya anak-anaknya ini supaya dia itu lebih maju pendidikannya akan diberikan fasilitas kan gitu. Tapi kadang-kadang ada orang memberikan fasilitas itu dalam bentuk kasih sayang, sehingga kasih sayang itu tidak terarahkan dalam dunia pendidikan. Artinya ridho juga kan begitu, Ustaz. Tapi ridho di sinilah yang diingat, yang harus kita ingat, yang mana tidak sesuai dengan ridhonya Allah dan Rasulnya, kan begitu, Ustaz. Sama seperti begini, Ustaz. Saya memberikan baju, tapi baju itu yang seperti baju apa namanya itu yang masih dapat dilihat orang pakainya apa. Ini memang tentop, betul ridho, tentop gitu kan, ridho. Tapi di mana pandangan Allah kan gitu, Ustaz? Iya. Jadi suatu hal yang menarik di sini seperti yang ditanyakan oleh Ustaz Fajrul, prinsipnya sekarang kita mencari ridho siapa? Ridho Allah kah? Ridho anak kita kah? Ridho orang tua kah? Atau ridho istri? Atau ridho istri kah? Banyak ridho, tapi di sini jelas di ayat 96 dari surat At-Taubah ini jelas, fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasikin. Boleh kita mencari ridho istri, ridho suami, ridho anak, ridho orang tua, ridho kakek, ridho nenek. Boleh. Silahkan. Tetapi jangan sampai bertentangan dengan ridho Allah. Di mana kata kunci ridho Allah itu? Allah tidak ridho kepada kefasikan. Contohnya bagaimana? Jadi tidak harus dibenturkan ridho orang tua dengan ridho Allah. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidain. Seharusnya kita sejalankan. Allah ridho, orang tua pun ridho. Misalnya anak-anak yang belajar, itu dia mendapat ridho Allah dan mendapat ridho orang tua. Iya. Tetapi orang tua yang memanjakan anaknya sehingga Allah kau pun tak sholat tak masalah, nah, itu bertentangan antara ridho Allah dengan ridho orang tua. Kenapa? Karena orang tua Allah menegaskan innallaha la yardu anil qaumil fasiqin. Jadi bagaimana seperti kata Ustaz Fajrul tadi, menyayangi anak dengan memberi tank top, sama pun kondisinya. Kita menyayangi supaya anak ridho, tidak ribut, tidak ngambek, tidak keluar rumah, kita beli dia baju tank top. Tak mau sholat tak usah, yang penting selera anak kita penuhi. Ini bertentangan dengan ridho Allah yang benci terhadap kefasikan. Anak kalau sudah tidak sholat, itu berarti benih-benih kefasikan itu sudah ada. Inilah yang tidak tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyebabkan datangnya kemurkaan di rumah tangga tersebut. Ya, memang kalau kita melihat dari ayat ini, Ustaz, sangat menggetarkan jiwa. Karena apa? Karena Allah mengatakan fa innallaha la yardha. Aku tak suka kata Allah. Aku kan begitu. Karena kira-kira begitu kan membahasakannya. Iya. Yeah. Aku tak suka. Tak ridho aku. Kalau ada yang fasik keluar dari Islam. Nah, kira-kira begitu perbuatan. Seperti kepala keluarga. Kalian buatlah, tapi aku tak suka. Tak suka. Nah, gimana itu? Maka seluruh keluarga itu akan berpikir ke sana kan begitu. Iya, betul. Begitu juga ketika Allah berfirman fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Allah paling tidak suka kepada orang-orang yang digolongkan kepada perbuatan fasik. Fasik, iya. Kan ini penekanannya, Ustaz, iya. Kan? Artinya yang sebagaimana yang kita ceritakan itu tadi, mencari ridho mana yang paling kita tekankan di situ, iya, kan betul. Begitu. Karena banyak orang sekarang ini mencari ridho itu tapi tidak sesuai dengan ridhonya Allah dan Rasulnya. Iya. Padahal di sini dalam kajian ayat yang kita kaji saat sekarang ini, aku tidak suka kata Allah begitu. Iya. Contohnya contoh yang lain, Ustaz Fajrul, di bulan suci Ramadan ini, kita supaya mendapatkan ridho tamu, datang tamu di siang Ramadan. Iya. Tamu itu kan musafir misalnya, tentu saja dia boleh makan. Iya. Sebagai tuan rumah yang baik, ikut juga nimbrung makan siang bersama tamu yang musafir tadi. Iya. Supaya tamunya tamu enggak diajak makan oleh tuan rumahnya, yuk makan sama-sama. Ini kan mencapai ridho tamu tetapi berseberangan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu menjamu tamu tadi. Silahkan tamu makan karena dia musafir, tetapi kita juga silahkan puasa terus kita karena kita mukim. Tamu tersenangkan dan terbahagia karena dia dapat melihat tuan rumahnya berpegang teguh dengan ikatan Allah dan Rasulnya. Saya rasa itu lebih terhormat dia daripada dia ikut makan di siang Ramadan dengan alasan ingin menjamu tamu tadi. Karena begini kan, kalau sudah digolongkan kepada orang fasik, maka akan mendekati kepada golongan yang munafik. Iya. Dalam surat An-Nisa ayat 145 sudah sangat dijelaskan dan tegas sekali situ. Iya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Iya, kalau saya lihat ini, Ustaz Fajrul, sedikit lagi bahwa sebenarnya kalaulah kita berusaha untuk mencapai ridho Allah, maka kalaulah misalnya apa yang kita usahakan, misalnya harapan kita mudah-mudahan tahun ini kita bisa masuk S3 dan menyelesaikannya. Rupanya tidak selesai tahun ini. Yakinlah keputusan yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Iya, artinya. Jadi jangan pernah menyesali keputusan Allah. Ketika kita rela atas keputusan Allah, hati kita akan menjadi tenang karena kita yakin. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, apabila tidak terjadi apa yang kamu inginkan, maka cintailah apa yang telah terjadi. Itu adalah wujud dari keriduan kita supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesimpulan, tidak yang selalu negatif itu kita anggap negatif. Karena Allah ingin menginginkan kebaikan dan derajat kita mudah-mudahan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.